wa sukunin nuni wa hiya ummul bab ummul babi li annaha ta'malu zahiratun nahwu ajatakuma au ahbabtu antakuma wa farihtu bi antakuma wa mudmaratun kama sayati wa hiya tansibu tansibul mudhari mudhari'a al mu'raba lafdhan wal mudhari'a al mabniya mahallan wa sumiyat li annaha tusbiku ma ba'daha bi masdarin imma li annaha tusbaku li annaha tusbaku ma ba'daha bi masdarin imma marfu'un kal mithalil awwali wa mithalil musannifi wa takdiri a'jabani qiyamuka wa takdiru a'jabani qiyamuka wa shaumuka khairun lakum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, lanjutan dari bab i'rab al-af'al di nawasib. Ya, yang sebagaimana kemarin disebutkan nawasib qisman allati tansibuhu qisman mutmaratan ba'dah. Wal awal arba'atun, ini qisim yang menasabkan dengan dia sendiri. Ya. Bukan dengan an mutmarah. Yang pertama an illam tusbaq bi ilmin wala dhannin. Ini yang pertama an. Nah, dengan syarat apabila tidak didahului oleh ilm atau dhon. Yang dimaksud dengan ilm di sini semua lafaz yang menunjukkan pada makna yakin. Ya. Dan juga dhon. Ya. Taib barakallahu fik. Nanti akan diterangkan oleh Asy-Syarih di sini. Ya. Nahu yuridullahu ayyukhaffafa ankum. Syahidnya di sini apa? Yukhaffafa. Di situ an an-nasibah masdariyah. An harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin dia menasabkan fi'il mudhari. Ya, yukhaffifa mansub bi an. Taib. Dan masdarin maka dia nanti mentakwil fi'il yang dia masukin jadi masdar. Khaffafa yukhaffifu apa? Takdir. Takhfif. Nah. Ya, berarti yuridullahu takhfif. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa antasumu khairul lakum. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Sama ini juga. Ya, shoma yasumu shauman. Berarti shaumukum khairul lakum. Ya. Fa in subiqat bi alamin atau bi ilmin, ya. Nah, apabila diawali oleh lafaz yang ada ilmunya, semisal alima ya'lamu, nahu alima an sayakunu. Berarti annya itu bukan an mukhaffafa, bukan an masdariyah, bukan an nasibah. Berarti dia apa? An mukhaffafatun min sakinah. Masih ingat an mukhaffafah min sakinah? Nanti ada takdirnya domir sya'an. Annahu. Makanya alima an sayakunu. Sayakununya tetap marfu. Ya, maka an mukhaffafah minas sakilah. An yang ditakhfif. Ya, ditakhfif. Aslinya sakilah. Sakil. Kalau sakilah apa? Bertasydid. Anna gitu. Dia ditakhfif. Ya. Nah, kalau dia anna, aslinya kan anna, jadi an. Ya, berarti ada isimnya. Isimnya domir sya'an mahdufah. Ya, takdirnya annahu. Alima alima annahu sayakunu an sayakunu. Nah, berarti annahu sayakunu. Alima annahu sayakunu. Makanya sayakununya di situ. Ya, dia tetap marfu. Taib. Fahiyya mukhaffafatun minas sakilah. wasmuha, mana domir isim dari an, annahu, domiru sya'ni mahdufan, domir sya'n. Ya, sya'n itu kan keadaannya, kondisi gitu. Annahu sya'nuhu gitu, keadaannya, kondisinya. Wal fi'lu marfu'un, dan fi'il yang dimasukinya tetap marfu'. Wa huwa wa fa'iluhu khobaruha. Fi'il dan fa'ilnya khobar. Khobar dari anna, an mukhafafah minasakilah. Paham gak sini? Ya, an mukhafafah minasakilah. Khobar. Berarti man jumlah saya kunu minkum mardo. Itu kan saya kunu minkum mardo, itu kan jumlah fi'liyah ya. Saya kunu fi'il naqis. Ya. Damir ya, apa namanya? Nanti jumlah saya kunu minkum mardo fi mahli raf'in khobar an mukhaffafah min sakilah. Yang annahu tadi. Ya. Kama taqaddama fi babin nawasikh. Ini udah lewat di babun nawasikh. Wa in subiqat bidhannin fawajhan. Nah, namun kalau an di sini didahului oleh dhon, maka ada dua ya, dua i'rab. Ya. Pertama, lihat ini hasibu, hasiba yahsabu ini teman-temannya dhanna. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Perhatikan dengan nasab takuna. Wa hasibu wa alla kan aslinya an dan la di idgham. Alla takuna fitnatun. Ya. Takuna fil mudhari mansub bi an. Nah. Tai. Nah, fitnatun, apa irabnya fitnatun? Fa'il. Kenapa? Karena takununya itu fi'il tam, bukan fi'il naqis. Masih ingat gak kaedah fi'il tam naqis pada kana wa akhwatuha, pada kana? Ya. Kalau dengan rafa'nya sempurna kalam. Kana zumalin, sempurna kalam. Berarti zumalin fa'il, bukan isim. Berarti kananya kana tamah, bukan naqisah. Taib. Quri'a fi sab'ati binasbi wa raf'i. Dan dalam qira' sab'ah dibaca dengan nasab dan rafa. Kalau didahului oleh dhon. Nah. Berarti ada dua macam i'rab. Namun kalau didahului oleh ilmin alima ya'lamu, maka wajib ya. Di situ fi'il mudhari setelahnya wajib marfu. Ya, karena dia an mukhaffafah min sakilah. Qala syari wa qawluhu ahaduha an, ya, salah satu amil-amil nasab yang menasabkan fil mudhari dengan dia sendiri, bukan dengan an mutmaratan, adalah an al-masdariyah. Al-an al-masdariyah itu bi fathil hamzati wa sukunin nun. An ya, fath hamzahnya dipatahkan, nunnya sukun. Wahia ummul babi, ini induk dari bab ini. Di annaha ta'malu zahiratan, karena dia beramal ya, secara zahir, bukan mutmar. Artinya memang dia beramal, disebut gitu. Ya, ajabani antakuma, itu lihat. Ya, kan nanti beda dengan huruf-huruf yang dia menasabkan fi'il mudhari bukan dengan dia tapi dengan an mutmaratan. Misal hatta gitu. Ya. Baik. Ya. Mazala mantok qaiman hatta yarji'a dio. Mazala mantok qaiman hatta yarji'a dio ila baitih. Nah. Hatta yarji'a. Apa i'rab yarji'a? Fil mudhari mansub pun bi an mutmaratan, bukan dengan hatta kan. Nah. Baik. Wa ahbabtu an takuma. Ya, ahbabtu dari ahabba yuhibbu. Aku suka engkau berdiri. Farihtu bi an takuma. Aku gembira engkau berdiri. Nah, ini yang zahiratan wa mutmaratan. Nah, sekarang yang mutmarah. Kama saya sih sebagaimana akan datang nanti. Insyaallah. Oh, ini rumahnya jauh nih. Sekarang udah pindah apa dari Cikampek? Rumahnya paling jauh dia. Mutakhir terus. Nah. Ini kolong pada. Allah nastaan. Ya. Wahiyatan sibul mudari al-mu'rabah lafzan. Nah, kalau yang mutmarah sebagaimana akan datang nanti, dia menasabkan fil mudari yang mu'rab secara lafad. Ya, apakah secara lafad? Fil mudarinya kayak tadi itu antakuma, kayak tadi yarji'a, hatta yarji'a. Ya. Nah, hiya ini kembalinya ke an baik yang mutmarah maupun yang zahirah. Wahiya yaitu an mutmarah maupun an zahirah, dia menasabkan fil mudari yang mu'rab secara lafad, antakuma yarji'a. Wal mudari al mabni mahallan. Nah, dia menasabkan juga fil mudari yang mabni mahallan. Ingat fil mudari yang mabni itu apabila bersambung dengan nun inas dan bersambung dengan nun taukid sakilatan au khafifatan. Ya. Baik. Kalau yang mabni berarti nanti mahal. Ya, misalkan al ummahatu ya. Yuridna an yadribna ya Zaidan. Al ummahatu yuridna an yadribna Zaidan, misalkan. Mak-mak ingin memukul si Zaid. Ya. Mak-mak ingin memukul si Zaid, misalkan. Berarti tadi apa kalimatnya? Al ummahatu yuridna an yadribna. Berarti ya yadribna fi'il mudhari. Mabni. Mabni ala apa? Sukun. Fi mahalli begitu. Ingat ya, i'rab mahal begitu. Ya. Enggak kok ba'da. Fi mahalli nasbin. Ya, bi'an begitu. Tadi apa kalimatnya? Yadribna ya? An yadribna. Al ummahatu yuridna an yadribna zaidna. Nah, yadribna fil mudhari mabni, kita katakan di sini mabni. Mabni ala sukun baru fi mahalli nasbin bi an, bukan an mutmaratan. Ya, antum tadi sebut mutmaratan. Bi an. Tapi fi mahalli nasbin Zaidan maf'ulun bi. Begitu. Baik. Wa summiyat masdariyatan. Nah, an disebut masdariyah. Li'annaha tusbaku ma ba'daha bimasdarin. Karena yang setelahnya itu dilebur dengan masdar. Dilebur dengan masdar. Baik, perhatikan. Misalkan saya katakan begini, ya. Aroda Sarimin. Sarimin itu munsharif atau ghairu munsharif ya? Hah? Sarimina berarti ya. Arada Sarimin an yadhaba ila suq. Arada Sarimin yadhaba ila suq. Nah. Baik. Nah, perhatikan di sini. Nanti fi'il mudhari yadhaba tusbak, ya, dilebur bersamaan. Jadi masdar. Dhahaba yadhabu apa? Dhahaban. Ya. Nanti i'rabnya masdarnya sesuai bihasabil awamil. Arada ini fi'il mutaaddi apa lazim? Muta'addi. Belum punya maf'ul kan? Berarti arada sarimin zahaban ila suq. Zahaban ila suq. Arada sarimin an ya'kula mauzan. Berarti gimana? Arada sarimin akla mauzin. Ya. Boleh aklan mauzan. Kemarin kaidahnya ingat? Ya. Kaidahnya ingat di bab idofah? Lebih bagus yang mana? Aklan mauzan apa akla mauzin? Akla mauzin. Itu kenapa? Takhfif lebih utama daripada tanwin. Berarti idofah lebih bagus. Itu kaidahnya kemarin. Ya. Mana lagi tadi? Wa imma marfu'un. Apakah marfu? Kamisalil awal, semisal-misal seperti contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama apa tuh? Oh, itu. A'jabani antakuma, itu. Contoh dari mutama yang dibawakan oleh Asy-Syarih. Berarti a'jabani, lihat, a'jaba yujibu, a'jaba fil madi. Nun nun wiqayah, ya domir mut domir, ya. Fi domir apa tuh? Ah, a'jabani ya-nya. Domir muttasil mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun b. Nah, berarti belum punya fa'il. Ya, antaku maqama yaqumu qiyam. Berarti takdirnya a'jabani qiyamuka. Qiyamuka. Baik, marfu wa misalul musannifi. Dan misal musannif. Wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu. Berarti saumukum mubtada. Khairul lakum berarti an harfu nasbin. Ya, wa masdarin tasumu fil mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun. Di anna minal af'al khamsah jumlah ini ya fi'lun mudhari wa masdar apa harfu nasbin wa fi'lun mudhari tusbak ya dilebur jadi masdar jadi apa saumukum berarti mubtada khairul lakum au mansubun atau mansub kamisali tsani semisal contoh yang kedua dari Asy-Syarih berarti ahbabtu antakuma begitu ya. Ya, ahbabtu antakuma. Ahbabtu itu dari ahabba yuhibbu. Ya, fi'il fa'il. Maf'ulnya belum ada. Berarti ahbabtu qiyamaka takdirnya. Ya, atau yuridullahu ayukhaffifa ankum. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Ya. Baik. Au majrurun kami salis-salis. Farihtu bi qiyamika. Farih tu antakuma berarti bikiyamika. Ya. Fa'an fi hadhil amsilati maka an di contoh seperti contoh-contoh ini, ya. Kulluha masdariyatun semuanya adalah masdar. Li'annaha lam tusbaq bi alam bi ilmin wala dhannin karena dia tidak didahului oleh ilmin atau dhannin. Tayyib barakallahu fik. Tanbihun ini ada peringatan sedikit yang perlu diperhatikan. Ya. Ulima min qauli, maka diketahui di sini dari ucapanku kata Asy-Syarih. Sumiyat masdariyatan li'annaha tusbaqu ba'daha bi masdarin karena dia dilebur dengan yang setelahnya dengan masdar, yang selain dilebur dengan masdar. Ya. Bahwasanya yang dilebur tadi anna al-musbaqa bil masdari yang dilebur dengan masdar huwa al-fi'lu wahdahu, hanya fi'il saja. Ya, fa'ala hadza maka berdasarkan hal ini fataqulu fi i'rabin nahu a'jabani an taquma wal masdaru al muawwalu masdar yang ditakwil minal fi'li al masbuki dari fi'il yang dilebur bi an dengan an itu fa'ilun fa'il wa taqdir a'jabani qiyamuka. Jadi yang dilebur hanya apa? Hanya fi'il aja. Dengan lubjar berarti ya? Apa? Yang harus dikian. Iya. Fariha. Baik. Wa qawluhu fa'in subikot bi ilmin. Nah, kalau dia didahului oleh ilmin. Alima ya'lamu ilman, begitu. Al-murad bil ilmi kullu lafzin. Yang dimaksud dengan alima ya'lamu ini, setiap lafad. Ya kullu lafdin dalin alal yakin. Ya, setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna yakin. Wa illam yakun bilafdin ain lam mim. Walaupun tidak dengan lafaz alima. Ya. Pokoknya yang makna yakin. Ingat enggak pelajaran di bab dhanna? Kan dhanna itu ada yang ma yufidul yakin, ma yufidul dhan, ma yufidul syak. Apa? At-tasyir. Kok syak sih? Tasyir. Kalau at-tasyir itu apa? Wajadah. Ya. Kalau yang dhan, dhanna wa akhwatiha itu yang hasiba. Ya, kemudian yang yakin ra'aya ra. Ingat ra'aya ra yang dia ulah. Bukan af'alul qulub. Kalau af'alul hissiyah ya justru maf'ulnya satu. Ara Zaidan. Udah, saya lihat Zaid satu. Tapi kalau yang af'alul qulub enggak bukan ara Zaidan. Bukan saya melihat Zaid. Tapi melihatnya pakai qalbu. Ya. Ara Zaidan boleh. Saya berpandangan bahwasanya si Zaid berpandangan kalau bahasa kita apa ya? Saya berpendapat gitu. Ya, saya berpendapat ara Zaidan. Ya, ara anna Zaidan gitu. Ya. Apa namanya? Saya berpandangan bahwasanya si Zaid ra'yahu dhaifun. Ya. Anna Zaidan ra'yuhu dhaifun. Ra'yuhu dhaifun. Nah, itu nanti pada pembahasan di bab dhanna ya, yang dia nanti khobarnya dalam bentuk apa? Maf'ulnya dalam bentuk anna isim dan khobarnya. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Wa in lam yakun bi lafdhi ain lam mim. Ya. Taib. Ka'ara wa tahaqqaqa wa tabayyana, itu semua alal yakin. Ya, wa dhanna, kan juga ada dhanna yang alal yakin ya. Musta'malan fil ilmi, yang dia digunakan untuk menunjukkan makna alimah. Kaqauli ta'ala wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Tahu itu mereka meyakin tidak ada jalan keselamatan dari Allah kecuali hanya kepadanya. Bukan mereka menduga, mereka sudah yakin di akhirat kan ini. Fadhannu di sini huna bi makna al yakin di ayat ini. Wa an mukhaffafatun minas sakilah. Wasmuha mana domir annya? Domiru sya'ni mahdhufun. Wal jumlatu ba'daha khabaruha. Ya. Baik. Jumlahnya berarti allamal ja'a minallahi illa ilaih. Itu khabar dari an mukhaffafah minasakilah. Tanbihun. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Al-ghalibu ala an al-mukhaffafah al-mukhaffafati an takuna masbuqatan bi ilmin. Nah, kebanyakan an mukhaffafah minasakilah itu didahului oleh ilmin. Ya. Min ghairil ghalib wa min ghairil ghalib. Nah, kalau yang tidak apa yang ada juga artinya yang bukan keumuman. Semisal firman Allah Ta'ala wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Maka an di situ mukhaffafatun. Kan tidak didahului oleh ilmin ya. Wasmuha domiru sya'ni mahdhufun. Ya. Isimnya domiru sya'an mahdhuf. Wal jumlah ba'daha khabaruha. Atau juga boleh di'rab ini an di sini adalah antafsiriyah. Boleh juga. Surah apa ini? Surah Yunus. Surah Yunus. Coba ayat. Ini di Irabul Quran. Ayat berapa itu? 10. Ayat 10. Enaknya antafsiriyah atau anmukhafafah minasakilah. Kalau di sini ya. Wa akhiru wawaw atifa akhiru mubtada wawu mudaf da'wahum da'wa mudafun ilaih wawu mudaf hum mudafun ilaih an mukhaffafatun minasakila wasmuha domiru sya'ni mahduf wa takdir annahu. Alhamdulillah mubtada marfun walamatu rafiyah dommah lillahi shibul jumlah khabarun wal jumlah minal mubtada wal khabar fimali raf'in khabaru an wa an wa anna wasma wasmuha ya sawa'un kana bilafdi dhanni awla, apakah dia lafadzi dhanni atau enggak, hasibah yasabu khawla za'ama ya. Ya wa qawlu fawajahan ay jaza antakuna nasibatan wal fi'lu hina idzin mansubun biha, boleh mansub berarti fi'ilnya mansub dengan an. Wa antakuna mukhaffafatan, boleh juga annya itu an mukhaffafah. Wal fi'lu hina idzin marfu'un, berarti fi'ilnya marfu'. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm. Loh, an yang tadi terhitung apa? An mukhaffafah min as-sakinah. Wasmuha dhamiru sya'ni mahdhufun wal jumlatu ba'daha khabaruha. Ya. Isimnya dhamir sya'an, jumlah setelahnya khabarnya. Waqad ja'a bil wajhain, telah datang ini keterangan dengan dua macam i'rab firman Allah taala, wa hasibu alla takuna fitnah. Takuna fitnah itu jumlah ya, jumlah tamah. Takuna fil tam fitnatun fa'il. Nah, jumlah ya la takuna fitnatun itu fi mahli raf'in khabar dari an. An yang di an la yang dilebur. Taib. Ya. Wa qara'a birraf'i Abu Amrin. Ya. Nah, Imam Abu Amr membaca dengan rafa. Wa hasibu alla takunu wal akhwan, dan dua saudara beliau yaitu Hamzatu wal Kisai. Ya. Dibaca dengan rafa. Ala ijra'id dhann, ya, yaitu dengan diberlakukan zon, apa diberlakukan aja hukum zona, ya. Wahwa al-husbanu, ya, majral ilmi. Jadi diberlakukan hukum zon yaitu husban, yaitu tetap diberlakukan ilm, ya. Berarti seakan-akan zonnya ini adalah makna-makna ilmu. Wa qara'a bin nasbi al-baqun, namun ulama yang qura' yang lain membacanya dengan nasab takuna, ya, ala ijra'i dhan ala aslihi, dengan apa namanya dhan itu diberlakukan seperti asalnya, ya. Wa adamu tanzilihi manzilatal ilmi, dan tidak perlu ditempatkan pada posisi ilmu yakin. Nah, Allahu a'lam. Kalau kita bacanya apa? Mushaf kita? Hah? Nasab. Dengan nasab. Baik. Asani lan, yang berikutnya lan. Nahu lan nabraha, ini asani maksudnya yang kedua, yang ber, yang menasabkan fil mudhari dengan diri dia sendiri. Lan nabraha alaihi akifin. Ya. Nabrah ini temannya dari kana. Ya, domirnya, isimnya domir. Ya, nahnu itu, akifin khabarnya. Syahidnya di sini nabraha. Mansub bi lan. Ya, walamatu nasbi al fathah. Ya. Wa qawluhu lan wa hiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf nafyin, menafikan. Ya. Hudus. Ya. Nafyin, nasbin menasabkan. Wa istiqbalin dia selalu maknanya mustaqbal. Nahu lan akuma. Ya. Baik. Wa misalul musannif. Ya, lan nabraha. fatanfi al hadasa, maka dia menafikan hadas. Ketika antum katakan lan akuma, menafikan hadas kejadian, wahwa al qiyam masalah, dinafikan ya, dari diri antum ketika antum mengatakan lan akuma, saya tidak akan berdiri. Ya, mengenai lan ini di pelajaran buku-buku akidah telah kita terangkan ya, di pelajaran risalah ila ahli qasim. Ya, lan itu ghairu mu'abbad, bukan yang untuk menafikan selama-lamanya. Ya, telah kita terangkan keterangan dari Ibnu Malik di Syarah Al-Kafiyah beliau. Siapa yang menyangka lan ini mu'abbad, berarti dia ngaco, keliru. Ini untuk membantah siapa? Khawarij, Mu'tazilah. Yang ketika Allah berfirman apa? Lantaroni. Ya, kata Mu'tazilah tuh berarti forever ever, selama-lamanya. Ya. Wa tansibu al-lafdha, dia menasabkan lan ini. Wa takhussu az-zamana bil mustaqbali. Dia menasabkan lafadznya nabroha akuma. Ya. Nah, menasabkannya ini apakah lafdhon? Ya. Atau mahalan. Gitu ya. Walantardo, gitu kan? Nah. Walantardo. Itu mahalan. Ya. Al-ummahatu lan. Ya, para ibu-ibu enggak akan memukul Zaid. Lan yadribna Zaidan. Nah, berarti yadribna fi mudhari mabni ala sukun litisalihi binunin inas fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Bi lan. Ingat ya, yang namanya fi'il mabni, antum jangan bilang marfu, mansub, majrur. Enggak boleh bilang marfu, mansub, majrur, bukan. Fi mahalli nasbin gitu. Ya, fi mahalli nasbin. Baik. Wa takhusus zamana az-zamana bil mustaqbal. Dia mengkhususkan lafaz zaman waktu dengan mustaqbal. Ba'da'an kana muhtamilan lil hal wal istiqbal. Setelah sebelumnya dia ada kemungkinan saat ini atau akan datang. Ya. Ya. Misalkan saya katakan gini, akumu. Ya, misalkan saya katakan usafiru ila kada wa kada. Usafiru ini kan fil mudhari. Fil mudhari kan ya, apa? Bisa hal, bisa mustaqbal. Bisa istiqbal. Nah, ketika dikasih lan usafira ila batikan, ya. Saya enggak akan safar ke Vatikan. Nah, berarti ini di kota zamannya pasti ini adalah mustaqbal. Taib. Wala taqtadi bi ta'bidan nafyi. Dan dia tidaklah berkonsekuensi, tidaklah mengharuskan dinafikannya itu ta'bid selama-lamanya. Ya, sebagaimana di pelajaran kitab-kitab akidah. Ya. Tidak mengharuskan ta'bi dan nafi wala ta'kidahu. Tidak juga mengharuskan ditakid, ditegaskan. Khilafan liman za'ama dzalik. Ini tentu berbeda dengan yang mengklaim demikian dari kalangan ahlul i'tizal. Ya. Itu orang-orang Mu'tazilah. Asalis yang ketiga, kai, ya. Yang ketiga yang menasabkan fil mudhari dengan dia sendiri. Al masdariyatu wa hiya al masbuqatu bil lami lafdhan. Nahu likai la ta'saw. Au taqdiran nahu ji'tuka kai tukrimani. Ya. Fa in lam tuqaddar Allamu fakai jaratun wal fi'lu mansubun bi an mutmaratan ba'daha wujuban. Ini wadih ya, di mumti ini udah kita pelajari ataupun di matan ala jurumiyah. Ya, yang ketiga dari fi'il mudhari yang menasabkan fi'il mudhari dengan dia sendiri adalah kai masdariyah. kai masdariyah. Berarti nanti sebutnya kai harfu nasbin wa masdarin. Ya. Wa hiya al masbuqatu bil lam, yaitu yang kalau dia ini yang didahului oleh lam, likai begitu. Likai. Ya. Dia didahului oleh lam. Likai. Taib. Lamnya lam apa? Nanti lamnya lam jarrah. Lamnya lam harfu jar. Lam harfu jar. Baik. Bilami lafdan, apakah lamnya itu secara lafad? Dia pokoknya mesti didahului huruf lam. Lamnya lafdan memang dilafadkan. Nahu likaila ta'saw. Ya. Maka ta'saw di situ fi'lun mudhari'un mansubun walama ya bikai walamatun nasbi hadfun nun karena dia minal af'al al khamsah. Mana fa'il ta'saw? Al masdar muawwal minal fi'il al masbuk bikai nanti majrur dengan lamu ta'lil. Takdir li adami asakum. Ya. Taib. Nanti majrur itu takdirnya dengan lam. Apakah lamnya itu ada diucapkan au takdiran atau dianggap aja ada lamnya padahal di lafaz enggak ada. Ji tuka kai aslinya ji tuka likai. Tukrimani syahidnya sini tukrimani akrama yukrimu. Tukrimani mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al fathah. Ya. Al fathah. Nanti masdar dari kan kai itu harfu nasbin wa masdarin ya. Ya, kai itu krimani berarti jitu ya. Jitu ka kai akrama yukrimu apa masdarnya? Ikram. Ya, kai ikramika jitu kai ikramika iya ya. Aku datang supaya ya. Kan asli gini, aku datang pada engkau agar engkau memuliakan aku. Berarti aku datang supaya ada kepemuliaan dari dirimu iya ya untuk diriku. Ya. Taib. Fa illam tuqaddar billam fa kai jaratun. Nah, kalau memang tidak ditakdirkan adanya lam baik lafdan atau takdiran enggak ada lamnya. Kai aja begitu. Maka kainya kai jarrah. Ya. Kainya kai harfu jar. Terus fi'ili gimana? Mansubun bi'an mutmaratan ba'daha wujuban. Mansub, tapi mansubnya bukan dengan kai. Tapi dengan an mutmaratan wujuban. Wujub wajib diitmar an-nya. Nah. Wa qawluh. Ya. Al-masbuk bilam ay lamut ta'lil. Ay lamit ta'lil. Ya kai mesti didahului oleh lam yaitu lamnya lam ta'lil. Ya. Wa qawluhu ini lam ta'lil maknan. Secara makna. Maknanya lam ta'lil. Namun secara kategori jins lamnya lam jarrah. Bukan lam ya yang nasab itu, yang nasib. Yang menasabkan, bukan. Au takdiran nahu jitu ya atau dianggap aja ada lamnya jitu kai tukrimani jitu likai gitu ai idza qaddarta ana kalau antum takdirkan annal asla likai tukrimani itu lakin hadafta namun antum hadaf itu allama kenapa antum hadaf istighna'an anha biniyatiha karena udah enggak butuh lagi. Udah merasa cukup dengan diniatkan aja likai gitu. Ya. Misluhu qauluhu ta'ala kaila yakuna daulah dulah. Kaila yakuna dulah. Tuh kan. Berarti ada takdirnya likai yakuna dulah. Ya. Jadi kan yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Berarti takdirnya apa nih? Takdirnya lihat, kai kan harfu nasbin wa masdarin. Kana yakunu masdarnya apa? Kaunan berarti li kauni, ya, li kauni daulat dulatan gitu. Fa in lam tataqaddam allamu la lafdan wala taqdiran. Nah, apabila kai tidak didahului oleh lam, apakah la, baik secara lafaz maupun takdir, kanat kai harfa jarrin wa ta'lilin. Maka kainya berarti harfu jar dan harfu ta'lil. Wa kana al-fi'lu berarti fi'ilnya gimana? Mansuban bi an mutmaratan wujuban. Ya. Mansub dengan an mutmaratan yang wajib diidmar annya, kal misali nafsih. Seperti contoh itu sendiri. Ya. Contoh yang tadi ya, yang dibawakan oleh musannif. Ya, ada enggak yang dibawakan oleh musannif? Oleh Asy'ari ada? Tanbihun. Qala al-faqihi wa haitsu quyida kai bil mus bil masdariyah fa kana yanbaghi aidan. Nah, kata al-faqihi ketika kai ditakyid, diikat ya, dibersyaratkan dengan masdariyah, maka sepatutnya juga takyidu an bidzalika. An juga ditakyid dengan masdariyah juga. Kenapa? Li ikhraji an li ikhraji al-mufassirah, untuk mengeluarkan an mufassirah, juga untuk mengeluarkan an az-zaidah. Ya, karena apa? Li fa innahuma, karena an mufassirah dan an zaidah la yansibani al-mudhari'a. Karena keduanya tidak menasabkan fi'il mudhari'. Arabi idan. Ini jam berapa ini? 1:02. 1:02 kurang 6. Korupsi aja itu. Serah global. Serah global. Serah global. Kalau gagasan berarti apa namanya? Dalamnya berupa ini sesuai dengan. Iya, annahu. Annahu aja terus. Heeh. Nah. Urusannya gitu. Sya'nuhu. Masih berapa? 100 halaman lagi ya? Ada 100 halaman. Kalau an dia maksud ke fi'il madhi apa sih? Hah? Dia takdirnya dia. An mukhaffaf bi sakinah. Gitu sama berarti. Iya. Anahu juga berarti. Iya. Annahu. Kan banyak tuh di kalam-kalam, di kitab-kitab begitu kan. Ya. Sama takdirnya. Tain. An zahaba ila kada wa kada. Annahu zahaba ila kada wa kada. Annahu itu. Arabi idan. Nah, yang keempat, an yaitu amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. In suddirat fi awalil kalam, apabila dia dihadir, dia dimunculkan di awal kalam. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il setelahnya itu mesti mustaqbal. Enggak boleh hal. Muwa muttasilan biha. Ya, dan mesti bersambung. Fi'il mudhari'nya dengan an dengan idzan mesti bersambung. Kalaupun dipisah aw munfasilan anha dengan syarat biqasam. Dengan qasamannya. Aw bila an-nafiyah. Dengan la nafiyah. Dan dia nanti sebagai jawaban ya, sebagai respon. Ya. Misal idan ukrimaka. Misalkan antum ini sebagai jawaban. Jawaban ya. Idan wallahi ukrimuka. Ini boleh ukrimaka. Di fasal pakai kosam. Kan dia mesti bersambung ya fi'il mudhari dengan idan ya. Ya, idan ukrimaka mansub bi idan. Atau kalau di fasal dengan kosan, idan wallahi ukrimaka. Atau di fasal dengan la nafiyah ya, idan la ukhayy. Apa itu? Ukhayyibaka, menghinakanmu ya. Ya. Taib. Jawaban ini sebagai jawaban liman qala ana atika. Saya akan datang pada engkau. Antum jawab, idan ukrimaka. So, ah kalau bahasa kitanya. Kalau gitu, ah ukrimaka. Idan wallahi ukrimaka. Taib. Ah ini pakai ini nih. Yang antum tulis doi apa? Traktir itu asli menjamu ya. Ya. Misalkan ya. Apa namanya? Mantok bilang ke Sodik. Sodik saya mau ke Semarang. Ana sausafir. Ya, ila qaryatik. Ah. Si Sodik langsung bilang, "Idan la udai." Maksudnya buru-buru marah. Idan ukhrijaka. Idan ukhrijaka. Misalkan keluarkan kau. Enggak, Sodik nyebutnya gini. Idan, nah pakai ini. Dayyafa, aku jamu engkau. Ya, udayyifaka gitu. Udayyifaka. Idan wallahi udayyifaka. Idan la gitu kan. Udayyifaka. Pakai la nafiyah. Nah. Baik. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Nah, an idan ini disebut huruf jawab, harfu jaza. Berarti nanti kalau mengirab idan harfu nasbin wa jawabin atau idan harfu nasbin wa jazain. Jaza huruf digunakan untuk membalas, merespon. Lebih tepatnya jaza enaknya merespon ya, jangan membalas. Nerjemahinnya. Baik. Idan di hurufnya kan ada dosa sepertinya kok pakai kata-kata ini. Kenapa? Idan pengucapannya itu dua, penulisannya nun sukun gini mantok. Sini lihat orang yang nanya ngeselin ya, dikasih tahu malah ngeliat di situ. Idan begini boleh, boleh juga seperti ini. Nah. Lihat lagi buku. Dikasih dia nanya dikasih tahu malah lihat buku. Aduh. Taib. Ada dua penulisan. Cuman kalau ya apa khawatir ada dikhawatirkan samar sama orang nanti dibacanya ija. Ah baca nulisnya gini aja. Ya. Taib qala asyari. Ai anna idan la takunu harfa nasbin. Idan itu enggak bisa menjadi huruf nasab illa bi salasati syurutin, kecuali terpenuhi tiga syarat. Al awal an takuna fi sadri jumlatil jawabi. Dia pertama berada di awal. Ya, kalimat jawaban. Kalimat jawaban kayak tadi ana atika idan ukrimaka. Asani yang kedua, ayakuna al-fi'lu ba'daha dalan alal mustaqbal. Fi'il yang setelahnya menunjukkan pada makna mustaqbal. Coba perhatikan. Kan ada yang bilang tuh, ana atika. Saya akan datang pada engkau. Ya, idan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakan engkau. Berarti lihat kalimat ukrimaka itu mustaqbal. Karena ikram, ya, satakunu ikram ba'da maji'i fulan. Iyaka, setelah kedatangan si fulan pada antum, ya kak? Nah, bukan sekarang dia mau muliakan. Nah, nah. Mana lagi tadi? Asalis Allah yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun. Ya. Ghairul qasami. Ya, boleh ghairul qasam, boleh ghairul qasam. Ghairul qasami. Itu tidak dipisah oleh fasil antara idan dan fiilnya dengan selain kosam. Wala an nafiyah tuh. Ya. Maupun nafiyah. Kalau pakai kosam dan nafiyah tetap beramal. Namun kalau dipasal oleh yang lain enggak beramal. Ya. Misalul mustaufiyatu, misalul mustaufiyati li syurut, contoh yang terpenuhi syarat ini kauluka idan tanjaha. jawaban ini sebagai jawab liman qala lak sa'ajtahidu fi durusi, saya akan sungguh-sungguh di semua pelajaran saya. Ada yang jawab idzan wallahi tanjah, kalau begitu demi Allah ente akan lulus. Idzan ya la yukhiba sa'yuka, ya kalau begitu tidak akan sia-sia usahamu. Wa ka amsilatil musallim, atau seperti yang dibawakan contoh yang oleh musallim. Idzan wallahi gitu kan. Nah. Fala ta'malu syai'an, namun idzan enggak bisa beramal sedikit pun finawi. Anta idzan tanjah. Enggak bisa. Ya. Anta idzan tanjahu bi raf'i. Kenapa? Li'anna waqa'at hashwan fil kalam. Ya. Walam tatasaddaru. Walam tatasaddar. Ya. Karena dia terletak haswal kalam. Ya, haswan fil kalam. Di tengah gitu. Bukan di awal. Wala fi nahwi idan tasduqu bi raf'i. Kenapa? Li'annal murada bil fi'li al-halu. Ya, misalkan ada yang mengatakan begini. Antum kan bicara tadi apa? Sa'ajtahidu fi durusi. Terus ada yang jawab, idan tasduku. Kalau begitu engkau jujur. Nah, kalau begitu engkau benar. Nah, karena murad dengan fi'il, yang dimaksud dengan fi'il tasduku, engkau benar. Itu al-halu saat itu. Ketika antum ngomong sa'ajtahidu fi durusi, ente benar. Kan saat itu, la al-mustaqbal, bukan mustaqbal. Paham enggak? Nah, tapi kalau antum katakan, kalau ada yang jawab ketika antum bicara sa'ajtahidu fi durusi, idzan tanjah. Kan najahnya itu, lulusnya itu kalau nanti gitu. Ya. Baik, bisa dipahami enggak sini? Nah, maka antum jangan khawatir, misalkan antum akan begini, bilang, ya, saya akan apa ya, yang bikin dia kesel lah. Ya. Apa? Ana atika nisfal lail gitu. Saya datengin ente tengah malam. Ya. Kata dia, antum gak usah khawatir, idan adribaka. Idan adribaka. Dia ngomong apa? Kalau begitu saya akan pukul engkau. Jangan khawatir dipukul sekarang. Itu mustakbal. Kalau dipukul betulan, salahin deh ente, nyalain kaidah nih gitu. Paham enggak? Ya, misal siapa ada yang mau menikah tengah misalkan si muslim mau nikah sama si nyonya tangana itu kan. Hah? Tahu cewek mana, kayaknya Pak Senegal gitu kan. Nah, Manto bilang, ana atika nisfal lain. Apa mau, kan biasa gitu kalau ada orang nikah ada yang iseng. Ada yang iseng, hah? Bukan, datangnya itu bertamunya malam hari. Nah, dulu teman-teman saya tuh pernah begitu tuh. Saya nggak pernah ya. Apa ada yang nikahan, dia maunya nggak mau dia kondangannya pagi sore. Dia maunya malam. Nah itu tujuannya itu. Waktu itu teman-teman klub motornya datang semua. Motor dulu NSR kan yang bunyi rentong tong tong tong gitu. Nah, klub motornya datang semua tuh. Puluhan. Tong tong tong tong tong tong tong tong itu datang tuh. Manggil-manggil. Itu ngerjain tuh. Emang sengaja begitu ngerjain. Belum klimaks apa? Bahasanya ini Mantonius. Diketawain sama Faza tuh. Ya. Baik. Nah, misalkan si muslim apa dibilang sama Manto bilang gini, ana atika nisfal lail, ana atika lailan. Muslim ngomong gini, idan adribaka. Manto enggak usah khawatir. Pasti dipukulnya kalau antum datang, enggak mungkin dipukul sekarang. Nah. Baik. Wa nawasibu la ta'malu fil hal. Sedangkan yang namanya nawasib, dia enggak beramal pada hal, keadaan saat ini. Ya. Wala fi nahwi idan la ya Muhammadu tanjah. Ya. Ini kalau di buku At-Tufasaniyah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid memasukkan infisal dengan nida itu tetap beramal. Wallahu alam ya. Di Tufasaniyah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid infisal dengan nida tetap beramal. Tapi di sini Syekh mengatakan yang rajih infisal dengan nida enggak beramal. Ya, infisal itu cuma dua, dengan qasam dan la nafiyah. Ya, idan ya Muhammadu tanjahu. Ya, kenapa? Karena di fasalnya bukan dengan nida dan la nafiyah. Idan yaumal imtihan tanjahu. Itu juga tanjahu marfu. Kenapa? Karena difisal oleh dzaraf. Yaumal imtihan. Idan fil imtihan tanjahu. Di fasalnya pakai jar majrur bi rafi fil jami. Di annahu ya. Fusila bainaha wa bainal fi'li bi ghairil qasam. Karena dipisah antara idan dan fi'ilnya itu dengan selain qasam wala annafiyah. Ya, wa huwa ghairu masmu'in. Dan ini yang di fasal pakai dzarab, jar majrur, nida itu dia tidak didengar dari orang Arab. Ya. Nah, Fiqh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid di tufasannya masukin nida ya. Wallahu a'lam. Iya. Di bab ini. Wa qauluhu wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Nah, idan dinamakan sebagai harfu jawab jaza. Sumiyat harfa jawabin, kenapa dinamakan dia sebagai harf jawab? Li wuqu'iha fil kalam yujabu bihi kalamun akhar. Ya, karena dia terletak dalam sebuah kalimat, sebuah ucapan yang dijawab dengannya, kalimat yang lain dijawab dengannya. Kalimat yang lain, ucapan yang lain dijawab dengannya. Ya. Baik. Waqa'at fi sadrihi, dia terletak di awal. Aw haswihi atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti difasal dengan tadi dua ya. Qasam atau la nafiyah. Aw akhirihi. Ya. Aw akhirihi. Atau akhirnya, boleh aja tapi dia enggak beramal. Di tengah tanpa ada fasal qasam dan la bisa aja, tapi dia enggak beramal. Kan kayak tadi. Idan dia harfu jawab juga, idan ya Muhammadu tanjahu. Idan yaumal imtihani tanjahu. Tetap dia namanya idan harfu jaza. Harfu jawab. Namun bukan harfu nasbin. Ya. Baik. Wala taqau fi ibtida'i kalam. Fi ibtida'i kalamin. Dia enggak terletak di awal kalam. Ya. Walaisa jawaban an syai. Ya, kalau dia terletak di akhir kalam, di apa? Awal berikutnya juga. Laisa jawaban an syai'in. Yang bukan jawaban dari sesuatu apapun. Wasumiyat harfa jaza, kenapa disebut huruf jaza? Membalas, merespon. Li'anna madmunal kalami, karena kandungan kalam. Alladhi hiya fihi, yang di situ. Jaza'un. Ya. Dia adalah jaza. Balasan. Limadmuni kalamin akhara. Bagi kandungan kalam yang lain. Wa hadza tsabitun laha ghaliban. Ini ya tsabit bagi ya idan ini umum kebanyakannya demikian. Ya. Wa qad tatamahhadha wa qad tatamahhadu lil jawabi faqat. Terkadang izan itu untuk jawaban aja. Mahat untuk jawaban aja. Ya, jawab tok gitu kalau bahasa kita. Terkadang izan itu ya untuk jawab tok. Jawab tok itu bahasa Indonesia bukan sih? Bahasa Jawa ya? Ya pokoknya gimana lah bahasa Indonesia aja. Ya itu murni buat jawab aja. Ya. Bidalili annahu yuqal, dengan dalil apa? Dikatakan, uhibbuka. Ya, saya suka pada engkau. Fatakul idan azunnuka sadiqan. Nah, jawab aja. Idan azunnuka, lihat perhatikan, azunnuka. Azunnuka marfu. Sadiqan. Sadiqan maf'ul sani dari azunnu. Idan saya duga engkau itu jujur. Ya. Kenapa dia tidak menasabkan hanya sebagai jawab? Ya, idla mujazatahuna. Karena enggak ada mujazah, enggak ada balasan di situ. Ya. Li'anna dhanna as-sidqi waqi'un fil hal. Karena menduga kejujuran lawan bicara itu bisa terjadi alhal saat ini. Ya. Wala yasluhu ayakuna jaza'an. Ya, dia enggak cocok sebagai jaza. Lidzalikal fi'li, atas fi'il tersebut, fi'il yang tadi dia katakan uhibbuka. Ya. Ini udah rinci ini. Udah tafsil. Idil jaza'u, karena yang namanya jaza' labudda fihi minal istiqbal. Karena yang namanya jaza' itu mesti di masa yang akan datang, bukan filhal. Fa'idatun qad nadzama ba'duhum asyuruta asalasata. Sebagian ulama menazamkan tiga syarat tadi, antakuna fi sadir jumlah, ayakuna al-fi'lu ba'da hadalan alal mustaqbal, ala yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun ghairul fasal. Ghairul fasal. Oh ya. Wa ma yajuzu al-faslu bihi ala qawli da'ifin. Dan yang dinazamkan ini tiga syarat, dan boleh difasal namun dengan berdasarkan pendapat yang daif. Qala a'mil idan ida atatka awwala wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbala wahdar ida a'maltaha an tafsila illa bihalfin aw nida. Oh tuh nida, ada tuh nida Syekh Muhyiddin tuh, tapi daif. Aw bila wabsil bidzarfin aw majrurin ala ra'yi bani usfurin ra'isan nubala. Oh ini darab, majrur, gak ada tuh. Tapi, apa namanya, ini berdasarkan pendapat musannif lemah, asy'arih lemah ya. A'mil, ayo amalkanlah idan, berlakukanlah amal idan atatska awwala, ya, yang dia datang awal pada engkau, awal wasukta fi'lan, dan anda bawakan sebuah fi'il ba'daha setelahnya mustaqbala, mustaqbal. Wahdar, hati-hati. Ida akmal taha, apabila anda memfungsikan, memberlakukan beramal idan, antabsila, ya, dari anda fasal, enggak boleh. Hati-hati, jangan difasal. Illa kecuali bihalfin, dengan kosam, sumpah. Au nida, nah ini do'if ini, dengan nida. Au bila, dengan la, ini sahih. Wabsil, boleh difasal, ini do'if ini, dengan zorof. Yaumal imtihan tadi. Au majrur fi yaumil imtihan ini. Ala ra'yi, ini berdasarkan pendapat Ibnu Usfur, beliau adalah ya pentolannya kaum Nabil. Nah, kaum Nubala, orang-orang yang cerdas. Nah. Wasani ma yansibul mudhari abi idmari an ba'daha kisman ya. Mantap, panik, mantap. Katanya gini, saya pikir yang saya dua. Eh, orang kalau kerja lembur itu girang. Orang kalau kerja lembur itu girang. Harusnya kalau kita ngaji lembur itu asyaddu farohan. Asyaddu apa? Ya adalah sih mantan news. Eh subhanakallah bihamdika shallallahu alaihi wasallam.